والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih Kitabus Salam bab yang ke-36. Dan atau kitab At-Tib bab yang ke-21. Imam Muslim atau Imam Nawawi mengatakan pada bab yang ke-36 ini, bab ijtinabul majdumi wa nahwihi. Bab ijtinab al-majzumi wa nahwihi, bab menjauhi orang yang terkena penyakit juzam, yaitu lepra, dan yang sejenisnya. Maksudnya menjauhi orang yang mengidap penyakit menular. Ya. Menjauhi orang yang memiliki penyakit menular. Menjauhi di sini apakah sebuah kemestian atau anjuran, atau memang pendapat seluruh para ulama. Ini yang dibahas pada bab yang sekarang ini, yang intinya nanti adalah bahwa menjauhi di sini adalah sebuah anjuran. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menjauh dari orang yang memiliki penyakit menular. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada bab la adwa, tidak ada penyakit menular, terjadi perbedaan pendapat ketika dibandingkan dengan hadis, ya. Tidak ada penyakit menular dengan hadis larangan untuk mendekat atau perintah untuk menjauh. Inilah yang membuat mereka, para ulama, berbeda pendapat tentang hukum yang sekarang ini, yaitu ijtinab al-majdumi wa nahwihi, menjauh dari orang yang memiliki penyakit menular, terutama lepra di sini, dan penyakit-penyakit yang lain. Seakan-akan Al-Imam Nawawi berpendapat atau memilih pendapat yang paling yang rajih adalah menjauh, menghindarkan diri dari orang yang memiliki penyakit tersebut. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 5766. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Husaim qala ha'un wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddathana Syarik ibn Abdullah wa Husaim ibn Bashir an Ya'la ibn Ata' an Amr ibn Syarid an Abihi radhiyallahu anhu عن أبيه رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع إنا قد بايعناك إنا قد بايعناك فارجع. Hadis ayahnya Amr ibn Syarid. Ya, ayahnya Amr ibn Syarid dari sahabat Nabi. Di sini tidak disebutkan namanya. Ya, ia bercerita. Kana fi wafdi thaqifin, ada di antara rombongan utusan thaqif. Jadi di zaman Nabi itu selalu ada rombongan-rombongan orang yang datang dari berbagai tempat untuk meminta untuk banyak tujuan. Yang paling utama adalah belajar agama. Ya, jadi berombong-rombong orang dari berbagai negeri sebagai utusan kaum mereka untuk belajar agama dari Nabi. Ada yang masih muda-muda, ada yang sudah tua-tua. Ya. Salah satu dari rombongan ini yang pernah datang kepada Nabi adalah dari kabilah Thaqif. Thaqif itu nama kabilah. Ya. Kabilah Thaqif ini mengutus utusan datang ke Madinah membawa beberapa pertanyaan atau dengan tujuan untuk belajar beberapa lama. Jadi inilah rombongan yang diceritakan oleh ayahnya Amr ibn Syarid. Hanya saja dalam rombongan thaqif itu ada seseorang majzum. Ada rajulun majzum. Untuk kabilah thaqif ini utusannya tujuannya adalah untuk berbaiat. Ya, jadi mereka masuk Islam kabilah Thaqif, kemudian mereka tidak mungkin semuanya datang untuk berbaiat. Jadi dipilihlah orang-orang tertentu mewakili mereka untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Nah, salah satu dari rombongan ini ada seseorang yang memiliki penyakit lepra. Rajulun majdhumun. Jadi berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu dari mereka nanti ada yang memiliki penyakit lepra. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepadanya atau menyampaikan pesan kepada laki-laki tersebut bahwa dia sudah dibaiat. Inna qad bayanaka, sesungguhnya kami sudah membaiatmu dan kamu tidak perlu lagi datang untuk menghadap dan bersalam berjabat tangan, ya. Tidak perlu lagi untuk berjabat tangan seperti halnya yang lain. Dia ini dikabarkan oleh utusan khusus bahwa dia sudah dibaiat oleh Nabi, dan dengan selesainya orang ini berbaiat berarti seluruh utusan Bani Thaqif ini atau Thaqif ini selesai berbaiat dan mereka silakan pulang. Yang satu ini tidak menghadap Nabi SAW. Jadi hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita apa yang diperbuat oleh Nabi terhadap orang yang memiliki penyakit menular ini. Apa yang dilakukannya? Tidak mendekat. Padahal kedatangannya adalah untuk apa? Untuk berbaiat. Dan baiat sebuah ritual yang sakral, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh semua orang untuk datang langsung menghadap Nabi dan menyatakan bahwa saya beriman, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan saya melakukan begini-begini seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis bai'at. Ini bahkan orang-orang yang dibai'at ini pun memiliki keutamaan. Ya. Orang-orang yang berbai'at di bawah pohon, ya, di bawah Sajaratul Ridwan di Perjanjian Hudaibiyah, nah ini memiliki keutamaan tersendiri. Dan orang yang masuk Islam kemudian langsung menghadap Nabi dan berbaiat, ini memiliki rasa tersendiri. Yang seharusnya memang Nabi menerima dia dan berjabat tangan dan mendengarkan pengakuan dan ikrar dari dia, dari orang tersebut bahwa dia sudah Muslim dan bersyahadat di hadapannya dan seterusnya dengan amalan-amalan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada Nabi. Tetapi karena dia berpenyakit demikian, baiatnya cuma pesan. Engkau tidak perlu lagi menghadap kepada saya dan saya secara resmi sudah menerima baiatmu. Inna qad bayanaka. Kemudian yang kedua, di situ ada perintah untuk kembali pulang. Ya. Tidak berlama-lama berada di perkumpulan orang banyak. Farji' dan engkau kembali. Dan engkau kembali maksudnya bisa jadi yang lain yang tidak memiliki penyakit tetap di sana. Dan dia karena memiliki penyakit menular diperintah oleh Nabi untuk meninggalkan Madinah. Untuk pulang dan untuk menghindarkan orang lain dari penyakit tersebut. Ya. Inilah hadis yang pertama dan jelas bagi kita apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, menjauh atau menjauhi orang yang terkena penyakit lepra. Sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi, dan menjauhnya Nabi ini berhadapan dengan kedatangannya dari daerah yang jauh, kedatangannya untuk berbaiat. Tetapi karena memang ini yang sangat ditekankan, maka semua tadi itu bukan lagi menjadi bahan pertimbangan. Karena maslahat, mendatangkan maslahat yang tadi lebih dikesampingkan daripada yang justru yang dilakukan adalah daf'ul madarrah, menolak kemudaratan. Makanya kaidah mengatakan daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih, bila mana bertentangan ya, lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Berbaiat maslahat. Mempertimbangkan jarak yang ditempuh oleh orang tadi untuk sampai ke Madinah dan berjumpa Nabi alaihi wasallam, ini maslahat. Tetapi mudarat ada dan mudaratnya besar. Karena kalau menular berarti banyak orang lain yang ketularan dengan penyakit tersebut. Maka mudarat itu yang didahulukan oleh Nabi dan maslahatnya dikesampingkan oleh Nabi SAW. Inilah praktek kaidah tersebut. Ya. Dan ada kaidah yang ada praktek yang lain yang ini menjadi bahan bagi orang-orang yang tegak di tengah-tengah masyarakat untuk mengajak mereka untuk menerapkan agama ini dengan benar, berjalan di atas jalan yang benar. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ini setelah penaklukan kota Mekah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin. Kita tahu perubahan-perubahan di Ka'bah. Ya, perubahan yang terjadi pada Ka'bah, makam Ibrahim dengan Ka'bah sekarang ini kan jaraknya jauh. Padahal asalnya dekat. Kemudian pintu Ka'bah yang sekarang ini sangat tinggi. Padahal awalnya rendah, bisa masuk semua orang. Ya. Dan ini perubahannya sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Ya. Kemudian Al-Hijr. Lengkungan yang sekarang ini itu sebenarnya bahagian depannya yang dekat dengan Ka'bah itu termasuk Ka'bah. Dahulunya Kemudian ketika renovasi yang dilakukan oleh orang Quraisy semenjak setelah rusaknya Ka'bah dengan adanya longsor, ya, karena memang Ka'bah itu berada di lembah, biwadin ghairi dzi dzar'in, dikelilingi oleh bukit, oleh gunung, sehingga ketika ada hujan, akhir-akhir dari aliran air itu ke sana, nah, sehingga rusak Ka'bah dan direnov oleh orang-orang Quraisy dengan kesepakatan bahwa anggarannya, budgetnya itu semuanya dari harta yang halal. Tidak dibenarkan untuk dicampuri oleh harta-harta yang kotor. Ternyata budgetnya terkumpul sedikit, menunjukkan bahwa yang halal dari usaha mereka itu sedikit menurut apa yang mereka putuskan. Sehingga tidak cukup untuk merenov Ka'bah itu secara total. Tersisa bahagian hijr tersebut sehingga mereka keluarkan Ka'bah, bahagian itu di luar Ka'bah, dan mereka bangun sesuai dengan anggaran yang ada atau budget yang ada. Maka keluarlah bagian itu, dan ini salah satunya. Kemudian juga meninggikan pintu agar tidak semua orang yang masuk. Kemudian memisahkan antara maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun dari Ka'bah seperti sekarang ini. Dan ini ketika Mekah ditaklukkan dan Nabi berkuasa untuk memutuskan apapun perubahan-perubahan, Nabi SAW berandai-andai. Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah, kalaulah tidak atau kaummu tidak baru masuk Islam, maka saya akan kembali akan memperbaiki Ka'bah ini sesuai dengan qawaid Ibrahim. Artinya dikembalikan kepada struktur semula. Tetapi karena apa? Nabi tidak melakukannya, padahal mengembalikan kepada qawaid Ibrahim itu adalah maslahat. Tetapi mafsadat yang akan muncul besar. Kalaulah Nabi SAW melakukan itu, maka orang-orang Mekah akan kembali memberontak kepadanya. Nah, ini lihat bahwa tujuannya dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan itu tujuannya menguasai kita dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak yang menyimpang dari kebiasaan atau apa yang terjadi pada nenek moyang kita. Akhirnya Nabi SAW tinggalkan masalah tersebut karena mengkhawatirkan madarat. Ini salah satu contoh yang lain. Dan contoh yang sekarang ini adalah tadi Nabi SAW menghindarkan mengenyampingkan maslahat untuk berjabat tangan dengan laki-laki lain, dengan laki-laki tadi yang datang dari Thaqif untuk berbaiat, demi menghindarkan orang dan dia sendiri dari tertular penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Ini namanya daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ini hadisnya juga anjuran untuk menjauh dari orang-orang yang memiliki penyakit menular. Ya. Itulah satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini. Ya. Satu-satunya hadis yang ada di bawah bab. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadzal hadis muwafiqun lil hadis al-akhir fi sahih al-Bukhari. Hadis yang sekarang yang menceritakan, saya sengaja pakai masker karena memang dari kemarin masih flu ya. Hadis ini senada dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, wa firra minal majdhumi firaraka minal asad. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, dan larilah dari orang yang berpenyakit juzam, lepra, yang sekarang yang orang laki-laki tadi, sebagaimana engkau melarikan diri dari singa. Jadi bagaimana sifat larinya seseorang ketika takut dari singa disamakan dengan melarikan diri dari orang yang berpenyakit kusta atau lepra ini. Ya. Kemudian hadis yang telah kita juga pelajari, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah orang yang memiliki unta yang sakit menggabungkan untanya dengan orang-orang yang memiliki unta yang sehat. Ya, ini hadis-hadis yang senada. Kemudian وقد سبق شرح هذا الحديث في باب الأدواء. Dan telah berlalu kata Imam Nawawi syarah hadis ini pada bab la adwa, tidak ada penyakit menular. Karena tidaklah bertentangan, maksud dari hadis la adwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Toh kalaupun dia menular, maka penularannya itu takdir Allah. Dan tidak semua orang yang ada di sana tertular. Tidak mesti tertular karena semuanya kembali kepada keputusan Allah. Dan bahkan ya, ada orang yang tidak tertular walaupun dia berada di sana. Tetapi anjurannya adalah berhati-hati berdasarkan hadis yang sekarang ini. Kemudian larilah dari orang yang berpenyakit lepra atau kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Dan jangan gabungkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Jadi yang tiga hadis ini semuanya adalah hadis untuk berhati-hati, bersikap yang bijak berhadapan dengan hal-hal tersebut. Sementara penafian tidak adanya penyakit menular adalah menolak keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu tanpa ada kaitannya dengan Allah menular sendiri. Tanpa ada kaitannya dengan Allah dan dia menular sendiri. Dan ini dan secara fakta tidak demikian. Ya, secara fakta tidak demikian. Yang kita pernah contohkan adalah penyakit atau corona ini, ya, bahwa antara orang-orang yang berhati-hati dan kehati-hatiannya yang sangat luar biasa tertular. Kita tahu bagaimana kehati-hatian tenaga-tenaga medis, ya, ketika berinteraksi dengan mereka, dengan orang-orang yang mengidap penyakit, memiliki penyakit virus ini, virus corona. Dan sementara orang-orang yang tidak sama sekali perhatian tidak tertular. Dan mereka beranggapan bahwa ini semuanya adalah konspirasi saja. Dan itu tidak ada penyakitnya. Itu saya, ya, lihat saya. Tidak ada sedikit pun melakukan protokol kesehatan, tidak terkena. Ya. Dan saya semenjak awal, mereka mengatakan masjid ini semenjak awal corona ini tidak pernah dilakukan protokol kesehatan, tidak ada yang kena. Tidak ada yang terkena. Dan tidak masjid ini misalnya kata mereka tidak pernah jadi klaster penyakit tersebut. Ya. Dia menganggap bahwa penyakit itu menular sendirinya. Nah, penyakit itu menular karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya orang yang sangat berhati-hati juga terkena. Ya. Dan orang-orang yang tidak berhati-hati dan ada sedikit rasa menantang tidak terkena. Tidak terkena karena memang penularannya itu kembali kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bab yang ke-36. Ya. Kemudian setelah itu bab yang ke-37, nah ini kembali terjadi apa yang terjadi pada kitab Tib. Dalam Sahih Muslim itu tidak ada kitab yang baru. Dia lanjutan dari kitab, tidak ada kitab yang baru dan babnya lanjutan dari bab sebelumnya dalam kitab Ussalam. Kalau tadi adalah 36, yang sekarang 37. Ya. Sementara dalam kitab Tuhfatul Ashraf, ya, Bima'rifatil Atraf, kitab yang mengkaji, mengumpulkan semua kitab-kitab hadis ini, di situ ada kitab yang tersendiri dibuatnya, namanya Kitabul Hayawan. Kalau 20 bab sebelumnya itu namanya ada dibuat dalam kitab Tuhfatul Ashraf itu Kitabut Tib yang kita buatnya, kitab kedokteran atau pengobatan, dan ada 21 bab Kitab Tib ini semenjak pembahasan bab tentang mengobati penyakit masuk. Nah, di situ dimulailah Kitab Tib, kitab pengobatan, walaupun dalam saya Muslim tidak ada. Dalam saya Muslim tidak ada. Kita lihat. Ya. Pada halaman 395, tepatnya pada bab ke-16 dari Kitabus Salam. Hadis itu dalam kitab Tuhfatul Asraf ada kitab tersendiri. Ya. Kitabus Salam selesai, kemudian masuk ke kitab yang baru, namanya Kitabut Tib. Ya. Kitab pengobatan atau kedokteran atau pengobatan, dan itu sampai sekarang ini bab yang tadi kita selesaikan itu terdiri dari 21 bab. Kitabut Tib ini terdiri dari 21 bab, yaitu ujungnya tadi adalah anjuran untuk menjauh dari orang yang berpenyakit menular seperti lepra atau kusta. Ya. Itulah akhir dari bab yang ada di kitab apa? At-Tib. Kemudian adapun Kitabus Salam lanjut karena itu yang ada dalam Sahih Muslim. Lanjut. Seperti sekarang ini bab yang ke-36 ini masih dalam kitab As-Salam. Ya. Padahal tidak ada hubungannya dengan salam lagi. Ya, tidak ada hubungan. Mungkin salam yang dimaksud adalah selamat diri sendiri. Kalau memang toh memang ada hubungannya dengan salam berarti bukan salam yang ucapan salam tetapi keselamatan. Karena nanti akan berhubungan dengan binatang-binatang berbisa. Ya. Ya, makanya kalau kita kaitkan dengan salam yang syar'i, yaitu mengucapkan assalamualaikum yang ada memang dalam awal di awal-awal kitab ini, maka dia tidak ada hubungan apa-apa. Yang tepatnya memang adanya kitab yang baru yaitu Kitabul Hayawan, kitab seputar hewan-hewan. Ya, kitab seputar hewan-hewan dan inilah bab yang pertamanya, yaitu bab yang ke-37. Berarti Kitabut Tib sudah selesai ya, dengan terdiri dari 21 bab. Sekarang berarti bab yang pertama dari Kitabul Hayawan. Ya. Kitabul Hayawan ini kita perbandingkan dengan kitab Tuhfatul Asraf bi Ma'rifatil Atrab. Karena seakan-akan kitab Tuhfatul Asraf ini kopian dari kitab-kitab Tuhfatul Asraf itu sekitar 9 buah kitab hadis di dalamnya. Jadi kopiannya itu ada di sana. Ternyata di dalam kopiannya itu ada nama kitab yang baru ini yaitu Kitabul Hayawan. Ya. Dan bab yang pertama adalah bab yang ke-37 dari Kitabus Salam yang ada dalam Sahih Muslim ini. Baik, bab yang pertama dari Kitabul Hayawan ini atau bab yang ke-37 dari Kitabus Salam bunyinya adalah Qatlul Hayyati wa Ghairiha, membunuh ular dan yang lain-lainnya. Ya, maksudnya dianjurkan. Ya, dianjurkan membunuh ular dan bukan dipelihara. Ya, bukan dipelihara, tapi anjurannya membunuh. Karena hewan piaraan ma'ruf. Hewan yang dipelihara, yang tidak membahayakan, ya, tidak mendatangkan mudarat dan hal-hal yang lain, itu hewan piaraan, ada namanya hewan piaraan. Ya. Yang al-an'am, ya, hewan yang diternak, ya, yang dimasukkan dalam kategori hewan zakat, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Dan yang lain-lainnya dari hewan-hewan yang memang manfaatnya ada. Bukan hanya sekedar peliharaan, tapi manfaatnya juga ada. Jadi bab yang pertama ini adalah membunuh ular dan yang lainnya. Ya. Membunuh ular dan lain sebagainya. Baik, hadis yang pertama 5767 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه أبيه يحدث هشام إني أدل أروى بن الزبير هشام بن أروى بن الزبير كمناكان يا عائشة. Ya, Urwah bin Zubair, kemenakannya Aisyah, anak dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. An Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya, bibi dari Urwah bin Zubair, qalat, kata Aisyah, amara Rasulullah SAW, Nabi SAW menyuruh biqatli dhit tufyataini, membunuh setiap yang memiliki dua garis putih. Tufyah artinya garis putih di punggung, ya, ini maksudnya ular. Membunuh ular yang memiliki dua garis putih di punggungnya. Fa innahu yaltamisul basar, ini mafsadahnya. Karena ular ini membutakan mata, wa yusibul habla, dan menggugurkan kandungan. Wa yusibu al-habala, al-habala orang yang mengandung, wanita yang mengandung. Ya. Ini di antara alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh ular yang memiliki ciri-ciri tadi. Yaitu di punggungnya ada dua garis putih yang membentang. Ular apa ini? Tidak tahu ya. At-tufyata ini yaitu memiliki dua garis putih di punggungnya. Inilah jenis, ya, hadis yang pertama yang Nabi SAW menyuruh membunuh ular yang ciri-cirinya seperti itu. Ini bukan berarti ular yang seperti itu saja yang diperintah, tetapi ini yang sangat ditekankan karena akibatnya atau bahaya yang dihasilkannya bukan hanya sekedar menyengat, tapi rasa khawatir dan hawa, ya, atau gigitannya, ya, akibatnya seperti tadi, bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya. Ini hadis yang pertama yang Nabi SAW perintahkan untuk membunuh ular. Dan hadis umum nanti ada, ya, akan kita dapatkan hadis umum yang di dalamnya adalah anjuran untuk membunuh ular tanpa ada menyebutkan pengecualian. Dan ada juga hadis yang mengecualikan seperti ular di Madinah. Ya. Maksudnya tidak, kalau ini kan perintah untuk membunuh secara langsung tanpa ada aba-aba. Sementara ular di Madinah itu diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan tangguh. Kalau memang nampak terus dia dalam 3 hari diingatkan. Ya, diingatkan. Alasan Nabi dalam hadis tersebut bahwa ada sebagian jin di Madinah itu yang sudah masuk Islam. Ya, yang sudah masuk Islam. Makanya kalau mereka yang sudah masuk Islam, yang jin yang berupa ular itu yang sudah masuk Islam, mengetahui ancaman-ancaman ini atau menerima permintaan dari seorang muslim dari golongan manusia dan mereka pergi. Tetapi kalau yang masih bersekeras selama 3 hari itu tetap tidak mau keluar, maka masuklah dalam konteks hadis perintah untuk membunuh. Kemudian yang dikecualikan juga tidak boleh langsung membunuh adalah ular rumah. Ular yang berada di rumah. Ya. Ular yang berada di rumah karena bisa jadi dia jin juga. Dan anjurannya untuk memberi tangguh atau memberikan waktu selama 3 hari juga. Ya. Selama 3 hari. Misalnya sekarang hari ini disuruh dikeluar, ternyata dia tidak keluar. Besok juga tidak keluar. Ada juga dia. Atau masuk juga dia. Ya. Dan lusanya juga seperti itu. Maka setelah 3 hari itu diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan bahwa sungguhnya dia adalah jin yang kafir. Yang pembangkang. Dan tidak mau bekerja sama. Ya. Ini ular yang di rumah. Berarti pengecualian-pengecualian untuk membunuh langsung itu sudah ada. Dan sisanya masuk dalam hadis umum. Ya, tidak ada tangguhan. Nampak langsung dibunuh seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Baik, hadis yang kedua 5768. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Muawiyah qala akhbarana Hisham, ya, anaknya Urwah, bi hadzal isnad, dengan sanad yang sampai kepada ayah dan bibi dari ayahnya, istri Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala an, Ya. Wa qala al-abtar. Ini juga yang diperintah oleh Nabi, ular yang al-abtar, yang ekornya pendek. Ya. Al-abtar, ular yang ekornya pendek. Kemudian ular yang di punggungnya ada, yang tadi seperti hadis yang pertama. Di sini berarti hadis yang kedua ini ada tambahan satu jenis lagi yang disuruh dan diperintah oleh Nabi untuk dibunuh langsung, yaitu yang ekornya pendek. Ya. Selain dari ular yang di punggungnya ada dua garis putih. Ya. Kemudian di sini ada yang perlu kita perbaiki. Awal kata dari di baris yang kedua tadi, bihadza apa? Bihadza al-asnad. Ya. Dia bukan asnad tetapi isnad. Ya. Ada hamzah di bawah, bukan mad di atas. Isnad. Sebagaimana biasa, bihadzal isnadi dengan sanad yang sebelumnya sampai kepada Aisyah, dan di situ ada tambahan untuk riwayat yang kedua, yaitu jenis ular yang ekornya pendek, dan itu diperintah oleh Nabi. Amara, Nabi memerintah, menyuruh. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, 5769, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Amr bin Muhammad An-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Salim an Abihi. Ya. Siapa abinya di sini? Abdullah bin Umar. Salimnya adalah anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti hadisnya bukan lagi hadis Aisyah, tetapi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, dan ini sangat tegas ya. Ya. Kalau tadi Aisyah mengatakan Nabi menyuruh, kalau Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi mengatakan uktulu, bunuhlah. Ya. Uktulu, bunuhlah al-hayyan, ular-ular, wa dhat tufyataini. Ya, ini yang pertama umum, ular apapun juga. Kemudian ditekankan ular yang jenisnya berikut ini, yaitu yang memiliki garis putih di punggungnya dua, kemudian ular yang ekornya pendek. Fa innahuma, nah ini alasan Nabi, sungguhnya kedua-duanya yastasqitanil habala, menggugurkan kandungan. Ya, bahayanya luar biasa, bukan hanya gigitan saja tapi mengancam nyawa yang lain, ya, bayi yang dikandung. Ya, wayaltamisanil basar, dan juga membutakan mata, ya, membuat mata buta. Inilah perintah Nabi, uktulu, hadis Abdullah bin Umar. Lalu apa lanjutan dari cerita Umar Ibn Umar ini? Qal fakana Ibn Umar yaktulu kull hayyatin wajadaha. Adalah Abdullah bin Umar membunuh setiap ular yang didapatkannya. Nampak ular dikejarnya. Sebagian riwayat dia kejar untuk dibunuh. Tujuan yang pertama adalah menerapkan perintah Nabi. Ya. Menerapkan dan mempraktekkan perintah Nabi. Qala fakana bin Umar yaktulu kulla hayyatin. Adalah Abdullah bin Umar membunuh setiap ular wajadaha yang dia dapatkan. Faabasarahu Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir. Suatu ketika dia didapati atau dilihat oleh seorang sahabat, yaitu Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir atau Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab, pamannya. Ya. Saudara siapa? Ayahnya Umar. Ya. Zaid ibn al-Khattab. Yang sampai di zaman, ya, di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab, pada abad 12 Hijriah, Zaid bin Khattab ini kuburannya disembah selain Allah Subhanahu wa taala di jazirah Arab. Ya, datang orang-orang ke kuburan beliau, ya. Lalu meminta yang tidak punya, yang tidak kunjung punya pasangan meminta pasangan, yang tidak kunjung punya anak meminta anak. Dan itu yang diberantas oleh Muhammad Abdul Wahhab. Di antara dakwah tauhid yang ditegakkan di sana, ya. Bukan berarti ini keadaannya Zaid bin Umar, dia sahabat Nabi. Ya. Zaid bin Khattab maksudnya adalah sahabat Nabi SAW, saudara Umar bin Khattab. Ya. Inilah fitnah. Sebagaimana malaikat disembah selain Allah, padahal mereka tidak menyukainya, dan bahkan ada Nabi yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi seorang ulama yang dianggap wali, ya. Sementara malaikat saja disembah oleh manusia. Baik, inilah antara kemungkinan dua. Yang pertama, Abu Lubabah ibn Abdul Munzir atau Zaid ibn Khattab yang melihat Abdullah bin Umar mengejar dan untuk membunuh ular. Wahuwa yutaridu hayyatan. Dia mengejar seekor ular yang hendak dibunuhnya untuk menerapkan perintah Nabi SAW. Faqal, kata mereka ini, salah satu dari mereka, innahu qad nuhiya an dawatil buyut. Sesungguhnya telah ada larangan membunuh langsung ular yang berada di rumah, yang dalam rumah. Ya, ini larangan, ini yang diingatkan oleh mereka berdua atau salah satu dari mereka kepada Ibnu Umar. Ya. Jangan sembarangan, nanti bisa jadi itu ular yang berada di rumah dikejar untuk dibunuh, ternyata dia dalam rumah. Dan Nabi SAW melarang. Bukan melarang membunuhnya, tetapi melarang langsung membunuh. Bukan melarang membunuh. Perintah untuk membunuh tetap ada. Cuma untuk yang di rumah, seperti tadi, diberikan masa tangguh. Kemudian yang di Madinah, di kota Madinah juga diberi masa tangguh. Dengan alasan jangan sampai sembarangan membunuh jin muslim. Ya, jin muslim. Karena Nabi SAW menyatakan demikian. Ya, dan seperti yang dia dalam hadis Sahih Muslim juga yang pernah kita dapatkan, yang kita pelajari, yang hadisnya juga ada dalam kitab Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, bukan Nasa'i, bahwa ada salah seorang sahabat di perang Khandaq. Perang Khandaq itu para sahabat dan Nabi SAW bersama sahabat berada di parit untuk berjaga-jaga dan lama, ya, hampir satu bulan mereka di sana. Ada salah satu dari mereka yang baru pengantin baru, ya, baru menikah. Kemudian dia minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang ke rumahnya. Nabi mengizinkan, dan ketika dia pergi, Nabi SAW panggil dia kembali. Bawa pedangmu. Ya, karena suasana dalam suasana perang. Apalagi dikhawatirkan ada ancaman dari di Madinah. Kalau sembarangan macam, karena pasukan berada di luar, ya, menjaga Khandaq. Maka pemuda tadi membawa pedangnya, kemudian ketika sampai di rumah dilihat istrinya di luar. Maka naiklah rasa cemburunya yang luar biasa, yang seharusnya seorang istri ketika suami di luar daerah atau di luar dalam bekerja, sang istri di rumah, tidak keluar rumah. Dilihatnya suaminya dengan pakaian rumah berada di luar, sehingga dia sangat cemburu, dan kemudian istrinya mengatakan jangan berburuk sangka, masuklah kamu ke rumah. Ya. Maka masuk ke rumah, kemudian masuk ke kamarnya, ternyata di situ ada ular. Ini yang membuat istrinya lari keluar. Ya. Dengan karena suasana perang memang, membawa senjata dan dia dalam membawa emosi perang, membawa jiwa perang, sehingga langsung dia bunuh ular tersebut. Ya. Ditebasnya dengan pedangnya dan dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa potongan kepala ular tadi terbang pula, terbang dan menggigit lehernya. Ya, akhirnya sahabat ini juga mati, meninggal dunia. Ya, dan Nabi sampai kepada Nabi SAW beritanya, dan Nabi mengatakan saya tidak tahu mana di antara mereka yang lebih dahulu mati. Ya, jinnya yang dibunuh tadi atau dia yang dibunuh oleh jin tersebut. Inilah sebab larangannya langsung membunuh ular yang berada di rumah. Jadi itu nasihat dari Zaid bin Khattab atau Abu Lubabah ibn Abdul Munzir kepada Ibn Umar, bahwa jangan begitu saja. Mungkin bisa jadi dia adalah ular yang di rumah dan